ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan kajian kita season yang selanjutnya, yang berikutnya, yaitu yang berkaitan tentang hukum-hukum sekitar zakat. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallah iyakum, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Bahwasanya zakat itu merupakan salah satu dari sekian banyak sisi-sisi keindahan Islam. Bahwasanya agama Islam mengajak kepada kasih sayang sesama hamba-hamba Allah SWT, mengajak kepada ta'awun, saling bantu-membantu. Mengajak kepada kebersamaan sekaligus menutup celah-celah keburukan. Serta sisi-sisi yang lain. Dan Allah jadikan zakat sekaligus, ya, sekaligus sebagai pembersih, pembersih untuk orang yang mengeluarkannya secara lahir dan batin. Secara batinnya membersihkan dari benih-benih kebakhilan. Juga membersihkan dari syubhat-syubhat yang ada di dalam harta. Harta-harta yang tidak jelas. Harta-harta yang mungkin tercampur dengan perkara-perkara yang Allah SWT haramkan. Ya, yang dengannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Jadi ada banyak sisi. Sisi keindahan Islam dari zakat tidak mengarah kepada satu sisi, bahwasanya ini melulu untuk kepentingan fakir dan miskin serta orang-orang delapan asnaf yang lainnya, tapi juga adalah untuk membersihkan harta si empunya zakat itu sendiri, yang ujung-ujungnya dengannya akan mendapatkan keridhaan Allah SWT sehingga seorang akan berbahagia di dunia dan akhirat. Iya, ini luar biasa. Satu sisi dia kewajiban yang mulia yang Allah wajibkan atas kaum muslimin dan muslimat, juga menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama kebersamaan, tolong menolong satu sama lainnya, sehingga menopang saudara-saudaranya yang individu-individu lainnya yang kekurangan, ditopang dengan zakat yang diberikan oleh orang-orang yang kaya tersebut. Sisi yang lain juga bahwasanya agama Islam ini agama yang memberikan keluasan dan kelapangan untuk orang bisa kaya. Ya, untuk orang bisa kaya sehingga dengan kekayaannya dia mengeluarkan zakat. Dia mengeluarkan zakat. Jadi agama yang tengah-tengah. Ya, tidak secara mutlak dikatakan agama kebersamaan seorang tidak boleh kaya dengan batas sekian dia harus bagi-bagi rata. Tidak. Ya. Seperti apa yang dianut oleh sosialis, tidak. Orang berhak untuk tampil kaya. Tapi dalam batas-batas tertentu dia harus mengeluarkan zakat. Ya, bisa 2,5%, bisa 1/10, ya. Tergantung jenis zakatnya. Ini agama yang tengah-tengah. Tidak seperti sosialis, komunis yang mengharamkan seorang untuk memiliki harta yang berlebih. Tidak juga agama individualis, ya, aliran-aliran individualis sehingga tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan uluran kasih dan sayang, pelit. Tidak memperdulikan, maka dua sisi tersebut Islam sangat jauh darinya. Tapi Islam adalah agama yang tengah-tengah dalam permasalahan ini, menunjukkan bahwasanya Islam datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai detail urusan yang seperti itu pun diatur di dalam Islam. Ikhwan fiddin, wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum. Bahwasanya zakat itu memberikan sekian banyak faedah. Di antara faedahnya disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, faedah-faedah zakat baik secara perorangan maupun secara sosial serta hikmah-hikmahnya. Yang pertama, itmamu islamil abdi wa ikmaluhu, menyempurnakan menyempurnakan keislaman seorang hamba, ya, menyempurnakan keislaman dan keimanan seorang hamba. Karena kita tahu bahwasanya zakat salah satu rukun pondasi keislaman, yang artinya apabila seorang hamba tidak menunaikan zakat padahal dia telah diwajibkan dengan berbagai macam syarat dan sebab-sebabnya, maka tidak sempurnalah keislamannya. Tentu ini tujuan yang mulia bagi setiap muslim untuk berusaha semakin menyempurnakan keislaman dan keimanannya. Yang kedua, bahwasanya zakat dalilun ala sidqi imanil muzakki, bahwasanya zakat itu bukti kejujuran imannya orang yang membayar zakat. Sisi apa? Sisi bahwasanya harta itu, ya, Allah berikan tabiat kepada manusia untuk senang kepadanya, kepada harta. Ya, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Sudah memang seperti itu adanya. Zuyyina, dibuat indah, dibuat cantik, dibuat mempesona bagi manusia. Hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat, hawa nafsu. Jadi manusia itu dalam batas-batas tertentu Allah berikan hawa nafsu, dan itu fitrah dalam batas-batasan tertentu, tidak melampaui batas. Ya. Minan nisa'i wal banin, ya, terhadap para istri, terhadap anak-anak. Ya, tentu orang mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, ya. Kemudian perbendaharaan dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kemudian kendaraan, kuda ataupun yang semisalnya. Kemudian binatang ternak. Kemudian perkebunan. Ya, Allah sebutkan zalika mata'ul hayatid dunia, itulah kesenangan kehidupan dunia. Ya, fitrah manusia mencintai harta. Ya. Itu majbul. Jadi jiwa manusia Allah fitrahkan itu senang dengan harta. Ya. Nah, tatkala harta-harta tadi dicintai, disenangi oleh masing-masing individu, dan dikatakan al-mahbub la yubdal illa ibtigha' mahbubin mithl aw aqtar, bahwasanya suatu hal yang kita cintai itu tidak akan kita lepaskan, ya, kecuali dengan syarat. Ya. Suatu hal yang kita cintai dan kita senangi tidak akan kita lepaskan kecuali dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Lumrahnya, normalnya tidak akan kita serahkan kecuali dalam rangka mengharapkan, ya, hal yang kita cintai dan kita idamkan yang semisalnya atau lebih besar daripada itu. Ya. Ya. Artinya apa? Artinya seorang mukmin tatkala dia bersedekah, tatkala dia membayar zakat, dia serahkan harta tersebut. Harta yang dia cintai. Ya, dia serahkan. itu dia sayang harta itu. Dan memang itulah adanya. Yang namanya zakat, nanti akan kita bahas, tidak akan keluar kecuali dari hal yang kita cintai. Bahkan tidak akan dapat kebaikan kecuali dia harus menyuluhkan hal yang dicintai. Allah SWT berfirman, lan tanalu dirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan sampai kalian itu menyerahkan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi namanya zakat itu harus yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala cela orang yang melakukan zakat dari yang jelek-jelek. Ya, dia pilah-pilah dari yang jelek-jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala wala ta'ammul khabita minhu tunfiqun. Jangan kalian infakkan, jangan kalian sedekahkan, kalian pilah yang jelek-jelek saja. Misalnya zakat hewan ya, atau zakat perkebunan, ya kita pilih yang jelek-jelek. Ya, yang kita sendiri kalau kita dikasih kata Allah tidak mau. Nah, inilah kenapa zakat, ya, zakat infak, ya itu dalam istilah syariat sedekah. Ya, sedekah itu ada dua, sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Ya, sedekah yang sunnah, ya apa saja yang kita berikan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada harta. Adapun yang wajib bisa berupa zakat, yang zakat mal atau zakat fitrah atau infak, ya itu bagian daripada sedekah. Ya, jadi sedekah tidak spesifik kepada hal-hal yang sunnah saja. Bahkan dalam hadis, dalam ayat yang selalu sering keluar ketika musim orang bayar zakat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin fi sabilillah wabnis sabil faratamin Allah. Sesungguhnya sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu diperuntukkan hanya untuk ini, orang fakir, orang miskin, dan seterusnya. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah itu ya, 8 asnaf itu. Sepakat para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah yang wajib. Maksudnya di sini zakat. Ya, zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada 8 golongan. Ya, lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, 4. Ini 4 yang pertama. Atau asnaf jenis yang A. Ini orang 4 yang pertama ini nanti akan kita jelaskan juga, kalau diberi mereka sesuka mereka mau mereka apakan. Kelompok yang kedua, yang B, hufir riqabi wal gharimin fi sabilillah ibnis sabil, 4. Orang yang berhutang, orang yang hendak memerdekakan dirinya dari tuannya, bayar dia. Ya. Fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibnis sabil, ini 4, ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang memerdekakan budak ya untuk memerdekakan budak, yang hutang ya untuk bayar hutang, jangan buat yang lain-lain. Untuk berjihad ya berjihad. Untuk ibn sabil melanjutkan perjalanan, ya untuk melanjutkan perjalanan dari safar yang terputus. Nah, itu. Nah, disebutkan di situ bahwasanya sedekah itu adalah sedekah yang wajib. Yaitu zakat harta. Dari sinilah kenapa sedekah, kita katakan tadi, menunjukkan betapa jujurnya keimanan orang yang berinfak atau bersedekah. Sedek itu kan sedekah, artinya sedekah itu kejujuran, pembenaran. Itu salah satu bukti, salah satu bukti kebenaran iman orang yang berzakat. Dia karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keimanan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu niatnya, ya. Karena ada juga orang yang berzakat tapi karena terpaksa dan lain sebagainya. Tapi di sini kita berbicara orang yang berinfak dan bersedekah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna tuzakki akhlaqal muzakki. Bahwasanya zakat ini mensucikan akhlak orang yang membayar zakat tersebut. sehingga mengeluarkan dia dari sifat-sifat kebakhilan, ya, memasukkan dia ke dalam kelompok orang-orang yang dermawan, ya. Karena dia telah membiasakan dirinya untuk berinfak. Ya, berinfak itu dia bisa menginfakkan hartanya, ada juga menginfakkan ilmunya, ada juga dengan menginfakkan posisi dan status dia di masyarakat. Ya, orang punya posisi itu jadi bisa jadi ibadah. Ya, di sisi Allah SWT kalau dengan posisinya dia melancarkan urusan kaum muslimin, bukan mempersulit urusan kaum muslimin. Ya, ini kemudian yang keempat, zakat itu melapangkan dada. Ya, melapangkan dada. Seorang yang lepas gitu, itu akan membuat dadanya semakin lapang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha qulal basti fataq'uda maluman mahsura." Janganlah engkau jadikan tanganmu itu maghlulatan ila 'unuqika, seperti ini. Jadi orang yang menahan hartanya, yang kikir pelit itu, Allah ibaratkan dia tangannya maghlulah, seperti dia mencekek dirinya sendiri. Ya. Itu orang yang pelit dan bakhil. Ya, boro-boro mau sedekah sunnah yang wajib pun dia perhitungan setengah mati. Ya. Atau kalau bisa tidak bayar zakat saja. Kalau bukan karena tidak enak omongan orang, dia tidak bayar zakat. Waliyazubillah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu bagaikan mencekik dirinya sendiri. Ya. Ya kan, kalau mencekik diri sendiri kan sesak. Dan terkala dia lepaskan, dia lega, terbuka dadanya. Ya, tapi juga wala tabsutha qulal basti fataqud maluma masura. Jangan juga tanpa perhitungan, ya. Mentang-mentang baik tanpa perhitungan. Akhirnya apa? Akhirnya bangkrut. Ya, memadorotkan diri sendiri juga. Ya. Salah kaprah gitu. Oh, itu kan kita akan mencontoh orang-orang soleh, lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau berinfak, enggak ada istilah 2,5%. Ya, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk engkau dan keluargamu?" "Taraktullah Rasulullah." Aku cuma tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya aku tinggalkan keimanan saja buat mereka. Enggak ada sisanya. 100% kalau dia berinfak, habis sekaligus, ya, nggak ada 2,5% atau 10%, yaitu Abu Bakar. Yang pertama, karena keimanan dia yang luar biasa, ya, artinya dalam keadaan apapun dia tetap berbahagia, dia tetap nyaman dan lain sebagainya, tidak merasa sempit, sesak. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar itu dikatakan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah taala dalam sebagian kitabnya, kalau tidak salah Sayyidul Khatir, itu Abu Bakar itu mahir bitijarah, orang yang piawai, ya, dalam bertransaksi perdagangan. Artinya dia punya usaha itu juga tidak sulit gitu, ya, tidak sulit untuk mendapatkan yang semisalnya lagi. Ya, sama seperti diriwayatkan juga Layth bin Sa'ad. Itu luar biasa kalau kita baca sirah-sirahnya salaf itu. Layth bin Sa'ad, temannya Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Layth ini abqah min Malik. Justru Layth ini adalah imam yang di zamannya dia lebih faqih sebenarnya daripada Imam Malik, alul hadis juga. Ya, alul hadis juga. Sayangnya memang keilmuannya tidak diabadikan oleh para muridnya. Makanya ada istilah dalam di kalangan ulama, al-Laits alimun dayauhu ashabu. Laits itu seorang yang alim tapi disia-siakan oleh muridnya. Jadi jangan sampai ilmu seorang yang alim itu disia-siakan, tidak diabadikan. Ya, Imam Malik itu diabadikan oleh para muridnya, ke ilmunya, sehingga sampai sekarang kita lihat. Tapi Imam Laits walaupun dia punya mazhab tersendiri, tapi kita tidak jumpai seperti apa yang ada pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu Imam Laits bin Sa'ad dalam keilmuan dan ketakwaannya, dia luar biasa, bombastis kalau berinfak sedekah. Jadi mereka itu kan patokannya dinar. Antum tahu dinar itu berapa gram? Dinar itu berapa gram? Hah? Hah? Berapa gram? 4/4 gram. Itu berapa duit? 2,5 juta. Itu Imam Laits bin Sa'ad kalau dia berinfak, ya, dia berinfak kepada Imam Malik. Itu paling sering dia berinfak kepada Imam Malik, kepada imam-imam yang lain. Itu hitungannya bukan 1-2 dinar, tapi kadang-kadang 10.000 dinar, kadang-kadang 100.000 dinar, ya, luar biasa, bombastis. Ya, antum hitung coba 10.000 dinar berapa miliar itu? Ya, itu sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya hartanya Imam Laits bin Sa'ad itu tidak pernah sampai nisab dan tidak pernah sampai haul. Artinya habis terus tiap tahun, habis terus, tidak pernah cukup sampai nisabnya dan tidak sampai haul, tidak sampai setahun itu sudah habis. Wow. Ya. Mungkin ratusan miliar itu sudah. Jadi patokan sana kan mata uangnya yang standar itu dengan dinar. Yang stabil itu dengan dinar. Ini yang sekarang uang kertas itu mata uang Yahudi, ya. Mata uang Yahudi untuk mempermainkan perekonomian seluruh dunia melalui bank dunia yang dipasang menjadi Dracula di setiap negeri. Ya, seperti itu adanya. Ya, mereka mainkan nilai tukar uang sehingga uang kertas tersebut suka-suka kan. Suka-suka mereka, ya, mau menetapkan ini ya, tak tahu-tahu rupiah sekian, 12.000, 13.000, ya, dibuat lagi jadi 15.000, dibuat lagi 20.000. Tapi kalau dinar, ya, kalau emas itu luar biasa, stabilnya, ya, gampang saja membuat rupiah jadi 100.000, 1 dolar jadi 100.000, gampang itu. Ya, bagi pihak-pihak asing yang hendak mengacaukan perekonomian dalam negeri. Wal iyadzu billah. Ya. Tentu dengan dosanya kaum muslimin sendiri. Kemudian yang berikutnya yang termasuk faedah yang paling besar, sebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka jahanam, walaupun dengan bersedekah, berinfak separuh buah korma. Artinya kalau separuh buah korma saja disertai dengan keikhlasan akan menjaga seorang daripada neraka jahanam, memasukkan dia ke dalam surga, apalagi yang lebih daripada itu. Iya, apalagi yang lebih daripada itu. Ya, ada hadis juga bagi orang-orang yang apa? Liman atabal kalamu afsya shalamu atman ta'am wa shala bil lail wa nasniyam yadkhulul jannata bis salam, ya. Bagi orang yang berbicara itu dengan pembicaraan yang baik, ya. Tata cara intinya pembicaraannya baik, cara berbicaranya juga baik. Terus dia menyebarkan salam, kemudian dia memberi makan, kemudian dia sholat pada malam dalam keadaan orang tertidur, dia masuk surga dengan keadaan nyaman. Bahwasanya kemudian faedah yang berikutnya, menjadikan masyarakat Islam itu seperti satu keluarga yang besar. Jadi, dan ini sempat terwujud, ya. Pemerataan ekonomi itu sempat terwujud di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan negara Islam, wilayah Islam itu waktu itu masih di Madinah ibu kotanya. Itu dari ujung Cina sampai ujung Eropa, ya. Jadi Asia, sebagian Asia, sebagian Eropa, sebagian Afrika, itu negara satu negara di bawah satu pemerintahan. Itu diriwayatkan di zaman itu, orang yang mengeluarkan zakat untuk nyari dua sin, dua mustahik, yaitu fakir dan miskin, itu tidak ketemu, susah. Artinya perekonomian benar-benar bagus, ada kemerataan, tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Untuk nyari orang miskin susah. Yang ada, ya, kalau mau menyalurkan zakat kepada yang lain-lain, kepada yang berhutang, kepada yang berjihad dan lain sebagainya itu. Kemudian yang berikutnya, meredam panasnya kecemburuan hati orang-orang yang miskin, ya. Karena orang yang miskin bisa saja setan masuk ke dalam hatinya, melihat ada orang yang kaya, ya. Kemudian sudah kaya pelit pula, semakin dia menjadi berburuk sangka dan lain sebagainya terhadap orang si kaya tersebut, ya. Semakin sudah fisiknya menderita, batinnya pun menderita. Yang kesembilan, tamna al jara'im maliyah mitl sariqat wa nahab wassatu. Ya, yang berikutnya yang ke-9 itu bisa saja mengurangi atau mencegah sama sekali, ya, kejahatan-kejahatan yang berkisar tentang permasalahan harta. Ya, ngapain kalau orang sudah kaya semua? Ya kan? Kalau orang sudah kaya semua, dia tidak butuh lagi mencuri, tidak butuh lagi merampok, tidak perlu lagi hal-hal yang seperti itu. Ya, karena sudah berlebih gitu. Sudah berlebih, mau apa, mau ngapain gitu loh. Kecuali orang-orang yang abnormal saja, dia merasakan kenikmatan tatkala mencuri. Nah, itu ada lagi orang kan, ya, dikasih yang halal dia kurang nikmat rasanya, ya, harus dengan yang haram. Itu ma'kusul basirah, orang yang dibutakan mata hati oleh Allah SWT. Ada fenomena seperti itu, yang abnormal gitu, dikasih yang halal kurang nikmat rasanya, dikasih yang haram meledak-ledak dia kenikmatannya. Ini na'udzubillah. Dia kita berlindung kepada Allah SWT dari butakan mata hati seperti itu. Ya, melihat yang benar jadi salah, melihat yang baik jadi buruk. Ini yang paling ditakutkan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, an-naja min har yaumil qiyamah. Selamat dari panasnya hari kiamat. Ya. Selamat dari panasnya hari kiamat di padang mahsyar itu. Dalam hadis disebutkan kullu mar'in fi dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya hari kiamat. Jadi ketika matahari terik di padang mahsyar cuman berapa mil, ya. Itu panasnya sangat, ya. Dekat dengan ini. Maka tidak ada kita bisa bernaung. Yang bisa menaung kita cuman amalan sedekah kita. Zakat, infak dan sedekah, ya, semakin besar, ya, tentu amalan yang diterima, ya, bukan sekedar besar tapi tapi tidak diterima, atau bukan sekedar besar tapi menjadi semakin terhina di sisi Allah SWT, mungkin karena tidak ikhlas dan lain sebagainya, atau awalnya ikhlas kemudian tidak ikhlas jadi gugur, ya tidak jadi naungan yang diterima saja. Ya. Kemudian jangan lupa bahwasanya tatkala orang berinfak itu ada daya lipatnya, ya seperti Rasulullah SAW mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban la ya'dul mudda ahadim wala nasifa. Jadi ada orang yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, sekian miliar ton emas dia berinfak, tapi daya ya diterima oleh Allah SWT bentuknya itu ternyata masih kalah dengan orang yang berinfak beberapa gram emas saja. Artinya ada orang dengan imannya, dengan ikhlasnya, dengan sedeknya, dengan takwanya dia kepada Allah SWT berinfak beberapa gram emas saja itu bisa mengalahkan orang yang berinfak sebesar gunung emas walaupun sama-sama ikhlas, tidak riya. Tidak riya, kalau riya bukan masalah diterima, tapi akan menjadi bumerang. Kita tidak berbicara ketika orang tidak ikhlas, akan menjadi bumerang dia. Jadi orang yang sama-sama ikhlas, sama-sama tidak riya, tapi dikarenakan banyak sisi, dikarenakan perbedaan ketakwaan, karena dikarenakan perbedaan keyakinan, dikarenakan perbedaan arkan ibadah, perbedaan khauf, perbedaan roja, perbedaan hub, akhirnya bagaikan langit dan bumi, bagaikan satu, tadi perbandingannya seperti itu kata Rasulullah SAW. Itu hadis Rasulullah SAW berbicara di tengah-tengah sahabat. Rasulullah SAW berbicara antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid, sama-sama sahabat yang mulia. Luar biasa ya, sama-sama sahabat yang mulia, sama-sama dicintai oleh Allah SWT, sama-sama ikhlas. Tapi lihat perbandingannya, Abdurrahman bin Khalid bin Walid, kata orang seperti Khalid bin Walid berinfak sebesar gunung emas tidak bisa menandingi, itu sebab urut hadisnya itu tidak bisa menandingi cuman beberapa gram Abdurrahman bin Auf saja. Itu sama-sama sahabat yang mulia, sama-sama sahabat yang dicintai Allah SWT. Artinya kalau sekelas kita berinfak seluruh dunia ini, mungkin sebesar debunya Abdurrahman bin Auf pun tidak akan sampai kita. Apuan-apuan saja. Sudah iman tipis, takwa tipis, ilmu tipis, semuanya tipis. Semuanya serba Senin Kemis. Bagaimana mau bisa menyampai derajat seperti itu? Jadi faktor ketika diberi naungan, Allah akan berikan naungan, itu tidak semata-mata fisiknya besar seperti apa, bukan. Tapi sisi bagaimana diterima oleh Allah SWT. Aspek takwanya dilihat, aspek ikhlasnya, aspek yakinnya, aspek khaufnya, mahabbahnya, aspek khaufnya, aspek rojaknya, kemudian digabungkan jadi kelipatan seperti itu. Jadi penting untuk belajar aspek-aspek yang membuat amalan itu besar, berlipat-lipat. Itu penting. Masih banyak yang lagi sebenarnya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di situ tentang keutamaan-keutamaan zakat. Banyak kalau kita mau gali, mungkin perlu kitab khusus, dan tidak cukup dalam satu kali pembahasan. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum, zakat asalnya dia bermakna annama waziyadah, annama waziyadah. Zakat itu asal bahasanya dia bermakna annama waziyadah wattathhir, ya, atau taharah. Tiga, tumbuh berkembang suci. Asal bahasanya seperti itu. Tumbuh berkembang suci. Secara istilah fikih, dia adalah al-ibadah lillahi, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi'ta' nasibin muqaddar, dengan menyerahkan sebagian yang telah ditentukan secara syariat fi malin muayyan, dari harta-harta yang khusus, bukan sembarang harta, karena zakat itu cuma dari harta-harta yang khusus, ya, bukan sembarang harta. Tidak semua harta itu wajib dizakatkan, ya. Yusrof lita ifatin maksusah, disalurkan untuk orang-orang yang khusus. Arti sama juga, tidak semua orang berhak mendapatkan zakat, tapi orang-orang yang khusus saja. Apa korelasinya, hubungan antara, ya, antara tiga makna tadi? Ya, tumbuh, berkembang, dan suci. Ya, adapun kalau tumbuh dan berkembang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Apa yang kalian ambil daripada riba untuk membuat harta kalian itu berlipat-lipat, berkembang, itu di sisi Allah tidak berkembang. Di sisi Allah semakin lama semakin menyusut, ya, menyusutkan keimanan, menyusutkan ketakwaan, menyusutkan harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susut semuanya. Coba lihat kata Allah, "Wa ma ataitu min zakat," tapi apa yang kalian tunaikan dari zakat, "turidun wajha," dengan syarat, dalam rangka mengharapkan wajah Allah, bukan dalam rangka mengharapkan untuk dikatakan dermawan dan lain sebagainya, "faulaika humu da'afun," merekalah orang yang dilipat-lipatkan, berkembang, berkembang, berkembang. Nah, dari sisi itu yang namanya tatkala, makanya Rasulullah mengatakan, "Mana qasa malun min sadaqah," tidak berkurang, ya, harta yang diambil dari zakat tidak berkurang, terus berkembang. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang istrinya tatkala bersedekah, ya, "Ma abqaitum syai', hal abqaitum, hal abqaitum syai'?" Ya, Rasulullah SAW menyembelih, ya, menyembelih seekor kambing, kemudian Rasulullah suruh bagi-bagi tetangga, orang-orang yang butuh. Kemudian Rasulullah tanya, "Apa ada yang tersisa?" Kata istrinya, ya, "Dhaba kulluhu illa katifuhu, illa katifuha," semuanya habis kecuali katifnya, ya, kecuali apa kambing namanya ini depan, ya, satu lengan kambing depan, pundaknya kambing, ya. Kata Rasulullah SAW, "Bakiya kulluha illa katifuha," dibalik sama Rasulullah SAW, diajak berpikir dibalik, sebenarnya hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya masih utuh kecuali lengannya kambing. Ha. ya kan? Semuanya utuh kecuali dengan kami. Padahal loh, kan real yang kelihatan dari mata kepala hilang, kecuali tangannya saja atas pundak kambing itu saja. Tapi enggak, bukan seperti itu cara melihat. Cara melihat, kata Rasulullah SAW, sebenarnya di sisi Allah SWT semuanya utuh dan bahkan berkembang, ya, berlipat-lipat, kecuali apa? Kecuali lengannya saja. Lengannya itu tidak ada manfaatnya sebenarnya di sisi Allah SWT. Ya, itu dari sisi tumbuh dan berkembang. Dari sisi dia mensucikan, jelas, ya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, ya, telah beruntung, berbahagia orang yang mensucikannya. Zakkaha, ya, zakat, ya, mensucikan jiwa, ya. Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah sedekah dari harta mereka, ya, sedekahkan sebagai sedekah, ya, yang mensucikan mereka, ya, yang mensucikan, wa tuzakkihim zakah dari tazkiyah. Jadi zakat itu ada hubungannya, kan, sudah kita tahu secara bahasa, tumbuh, berkembang dan mensucikan. Ya, ternyata kaitannya jelas sekali bahwasanya harta yang kita infakkan itu justru tidak berkurang, justru itu yang bertambah. Ya, justru itu harta kita. Harta kita yang sebenarnya, harta yang kita infak dan sedekahkan, harta yang kita simpan itu bukan harta kita, tapi untuk harta ahli waris kita. Ya, harta kita yang bermanfaat di sisi Allah SWT yang sebenarnya, yang kita pegang, yang akan mendatangkan kemanfaatan, itu yang kita infak dan sedekahkan, itu harta kita. Ya, itu harta kita. Ya. Nah, dia akan bertambah terus. Apabila disertai dengan keikhlasan dan ketakwaan, akan semakin bertambah terus. Ya. Itu jelas korelasi yang sangat kuat antara makna secara bahasa maupun makna secara istilah fikih. Faedah-faedah zakat ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya zakat ini kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun Islam. Ya, tanpa perbedaan di antara sesama kaum muslimin, jangankan ulamanya, orang-orang awamnya pun tahu tentang bahwasanya zakat adalah rukun Islam. Dalam banyak ayat Allah menegaskan, wa aqimus shalata wa atuz zakat, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam hadis juga sekian banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas pondasi yang lima, di antaranya menunaikan zakat. Kemudian sedemikian dia mulia dan agungnya dalam Islam, sehingga ulama pun sampai berbeda pendapat apa hukum orang yang meninggalkan zakat. Ya. Apa hukum orang yang meninggalkan zakat? Sebagian ulama mengatakan kafir dia. Bahkan ini salah satu pendapat Imam Ahmad, meninggalkan zakat karena bakhil itu kafir. Seperti meninggalkan sholat karena malas, itu sama hukumnya. Ya. Tapi yang benar pendapat mayoritas ulama, ya, beda antara sholat dengan zakat. Ya. Beda antara sholat dengan zakat. Kalau sholat memang banyak dalil yang jelas yang mengatakan kafirnya orang meninggalkan sholat walau karena malas. Tapi karena zakat, kalau meninggalkan zakat karena kikir, itu tidak ada dalil yang jelas dan gamblang yang mengatakan dia kafir kekal dalam neraka jahanam. Yang benar bahwasanya pelaku dosa besar, ya, tidak sampai derajat kafir. Ya, tidak sampai derajat kafir. Ya. Memang ada di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan, itu buktinya dia kafir, makanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tapi dikatakan bahwasanya Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat, ya, itu yang lebih tepat untuk dijadikan dalil bahwasanya meninggalkan zakat itu berhak mendapatkan hukuman dari imam, ya, secara fisik dengan diperangi, ya. Tidak semua orang yang diperangi itu dia kafir, ya. Seperti misalnya orang-orang Khawarij, itu kalau dia beraksi melakukan teror terhadap kaum muslimin itu diperangi. Tapi bukan berarti ketika kita perangi dia kafir. Ya, seperti Bughat, ya. Orang yang keluar daripada hukum Islam, orang yang keluar dari pemerintah muslim melakukan teror sana sini dan lain sebagainya. Kalau memang dia harus tidak bisa diredam, ya, madorotnya kecuali harus dengan diperangi, tapi bukan menunjukkan mereka itu kafir. Termasuk dalam permasalahan ini. Ya, termasuk dalam permasalahan ini. Akan tapi kita tunjukkan bahwasanya adanya khilaf di antara ulama tentang kafir atau tidaknya seorang yang tidak membayar zakat, itu menunjukkan betapa agung dan tingginya derajat membayar zakat di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah harta apa saja yang diwajibkan untuk dibayar zakat, dibayarkan zakatnya. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga hewan ternak, yang keempat hasil kebun ataupun pertanian, yang kelima barang dagangan, barang yang diperdagangkan. Ini terlalu luas, ya. Kalau barang yang diperdagangkan terlalu luas, ya, apa saja, ya, apa saja yang diperdagangkan, asal jangan orang yang diperdagangkan, ya, tidak ada zakatnya situ, malah berdosa. Kecuali dia budak, ada zakatnya, ya. Tapi kalau orang merdeka diperdagangkan, apa istilahnya, trafficking, ya, itu dosa besar. Ada aturan mainnya dalam Islam, jenis dosanya itu. Ya, ini yang disepakati para ulama. Kita katakan disepakati termasuk di situ barang dagangan, karena memang tidak ada yang berbeda pendapat. Jadi kalau sahabat dan para salaf itu tidak berbeda pendapat dengan barang dagangan itu dizakati, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya, walaupun memang yang ulama-ulama kontemporer ada yang menyelisihi pendapat tersebut, tapi yang benar sudah banyak dinukil kesepakatan antara ulama terdahulu bahwasanya zakat barang dagangan itu ada. Itu ada. Berdasarkan Al-Qur'an maupun asar-asar para salaf. Kemudian Yang dibahas berikutnya, syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama, hurriyah. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, milkun nisab, memiliki nisab. Yang keempat, istiqrarul milik, tetapnya kepemilikan. Yang kelima, mudil haul, lewat satu tahun. Hartanya itu lewat satu tahun, bertahan pada dia, pada tangannya lewat satu tahun. Apa yang dimaksud dengan hurriyah? Hurriyah itu orangnya merdeka, tidak sedang dalam keadaan budak. Ya. Maka tidak wajib zakat bagi seorang budak. Karena apa? Karena budak itu tidak memiliki harta. Hadisnya jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ba'a abadan walahu mal, famaluhu lilladzi ba'a illa ayyashtaratal mubta'. Barang siapa yang menjual seorang budak, budak itu membawa harta, maka hartanya tersebut milik si penjual, kecuali sebelumnya si pembeli telah mempersyaratkan syarat-syarat tertentu. Itu jelas. Yang kedua, Islam. Hendaklah orangnya orang muslim. Ya, orang kafir tidak wajib zakat. Ya. Orang kafir yang asli maupun yang murtad itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu tuhroh, mensucikan. Ya, khud min amwalim shadaqatan tutahhiruhum, ambil harta mereka. Wahai Rasul, sebagai sedekah yang mensucikan mereka. Orang kafir itu najis. Ya. Sebagai kita sudah belajar kitab thaharah, jenis ada yang namanya najis aini, ada najis mutanajis, ada yang aslinya dia suci kena najis. Ya. Kalau orang kafir itu memang aslinya sudah najis. Ya. Seperti kalau sebagian orang mukmin tapi melakukan dosa-dosa besar, itu dia asalnya suci tapi kena najis. Bisa dibersihkan dia, bisa dikucek-kucek, bersih dia. Tapi orang kafir memang asalnya najis. Ya, maaf-maaf, antum tahu kita kembali ini mirip-mirip, ya mirip-mirip kita samakan. Ya, walaupun misalnya lebih parah lagi daripada itu, ya baju suci terkena darah haid, ya maka itu bisa dicuci, ya bisa dicuci. Ya baju atau apa namanya, apalah yang lain, ya tempat sholat ya, terkena kotoran anak-anak ya, ya buang air besar dia di situ, bisa dibersihkan, dicuci, bersihkan dia. Tapi kalau kotoran itu sendiri mau diapa-apain itu tetap kotor, tetap najis. Darah haid antum apa-apain ya najis, ya namanya darah haid ya najis, tidak bisa disucikan. Ah, demikian juga orang kafir, mau diapa-apain dikucek-kucek, mau dia bersedekah siang dan malam, mau wah, luar biasa baiknya ngasih ini, dia punya apa namanya foundation ini, wah buat ini buat ini, mayan fa'lah, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi kalau tendensinya karena pengin dapat nama, ya kan? Ya. Kalau seorang mukmin yang berinfak bersedekah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maka mereka zulum ala zulum, kedoliman di atas kedoliman, kegelapan di atas kegelapan, kenajisan di atas kenajisan. Memang sudah asalnya najis, tambah najis lagi. Semakin dia bersedekah berinfak, semakin najis. Ya, jadi ini makanya itulah kenapa disyariatkan sedekah atau infak sedekah zakat itu untuk orang muslim. Mensucikan yang tadinya kita terkena najis, najis mungkin ada riya, ada sirkel khafi, ada maksiat, itu bisa disucikan dengan sedekah. Ya, dosa-dosa bisa gugur dengan sedekah. Ya, adapun orang kafir tidak. Ya. Kalau mau dapat faedah ini, ya masuk Islam dulu. Ya masuk Islam dulu, maka dia akan ada manfaatnya. Ya, bukan berarti kafir tidak wajib zakat, mereka bebas. Enggak. Ya, di dunia ya mereka bebas. Nanti di akhirat mereka itu juga diazab dengan tidak membayar zakat. Jadi sebagaimana mereka diazab dengan kekafirannya, mereka juga diazab karena mereka tidak sholat. Mereka juga diazab karena tidak membayar zakat. Mereka juga diazab karena tidak haji, tidak puasa, tidak birrul walidain. Jadi semakin lengkap. Ya. Jadi azabnya bertubi-tubi. Bukan dari satu sisi kekafiran saja, tapi dari sisi yang lain. Bahkan disebutkan oleh ulama, mereka juga diazab dengan harta yang halal yang mereka miliki. Ya, ya, mereka diazab dengan mereka makan, minum yang halal, bukan yang nyolong, apalagi yang nyolong. Yang halal saja mereka diazab dengan itu. Ya, seperti itu adanya. Makanya jangan kafir terus. Ya, berislamlah supaya semua poin-poin itu akan nilai kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi minat thayyibati warrizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yahum lahum yaumal qiyamah." Katakan siapa yang mengharamkan harta-harta yang Allah halalkan? Ya. Siapa? Katakanlah, "Hiya lil ladzina amanu," itu untuk orang-orang yang beriman. Artinya, bukan untuk orang-orang yang kafir. Bukan untuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Iya kan? Kalian syukur Allah tambah nikmatnya, kalian kufur, ya azab Allah pedih. Artinya setiap nikmat tidak dimanfaatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nikmah. Apa nikmah? Akan menjadi ujian, cobaan, tambahan azab baginya. Iya. Jadi waliyadzubillah sangat menakutkan orang yang kafir. Itu kesehariannya, bernapasnya, dengan bernapasnya diazab, dengan makannya diazab, dengan semua aktivitas dia itu diazab. Karena semestinya itu ditujukan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan beramal soleh, tapi tidak mereka tujukan untuk itu, maka sangat wajar seluruh aktivitasnya, seluruh apa yang mereka lakukan itu diazab oleh Allah SWT. Ya, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunu tu'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin." Ya. Kenapa kalian masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Ya. "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Jadi salah satu sebabnya tidak salat. Oh, berarti tidak salat diazab. "Wa lam nakunu tu'imul miskin," kami tidak menyantuni fakir miskin. Akhirnya tidak berinfak, bersedekah, juga diazab karenanya. Jadi banyak sisi azabnya, sebagaimana orang mukmin banyak sisi pahalanya, dia bisa jadi satu sisi, ya, dapat karunia Allah SWT karena puasanya naik derajatnya, karena baca Al-Qurannya naik juga derajatnya, ya, karena dia berzikir ada lagi pahala yang lain, karena dia sholat ya, 2 rakaat sebelum fajar ada pahala yang lain. Jadi semua aktivitasnya, makannya dia bersyukur kepada Allah, minumnya dia makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillahi atamasakawajalal mukhraja, Allah tambah cinta dia, Allah tambah berikan dia pahala yang luas, tiada terbatas. Jadi semua aktivitasnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita muslim dan mukmin, sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala tiada terkira terkala Allah berikan kepada kita. Jadi semua aktivitas kita itu nikmat. Ya, ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan untuk ditujukan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, wa la yatuna sholata illa hum kusala wa la yunfiquna illa hum karihun." Kenapa, apa yang menghalangi mereka untuk tidak diterima nafkahnya? Sedekahnya tidak diterima, kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Walayatuna salat ilahum kusala. Ini salah satu jenis orang-orang yang kafir, yaitu munafik. Ya. Ya. Mereka tidak menunaikan salat kecuali kemalas-malasan orang-orang munafik. Kecuali ingin untuk dikatakan riya saja. Walayunfikun, tidak mereka berinfak kecuali karena terpaksa. Ini tidak diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, milkun nisab. Memiliki nisab. Nisab itu apa? itu misab, itu kadar yang telah ditetapkan oleh syariat untuk wajib zakat apabila telah sampai, ya. Dan dia berbeda-beda, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Emas beda, perak beda, ya, beda-beda satu sama lainnya. Nanti akan kita masuk pada pembahasannya sendiri-sendiri. Demikian juga ternak beda, tidak sama dia. Barang dagangan lain lagi, ya. Ini sehingga tidak wajib zakat orang yang tidak punya harta nisab. Ya, apa yang mau dia zakatin? Ya, untuk dia saja sudah Senin Kemis. Kemudian istiqrarul milik. Jadi harta yang kita miliki yang sudah sampai nisab tadi itu memang hartanya itu permanen kepemilikannya, bukan sementara waktu. Ya. Seperti apa contohnya? Disebutkan oleh ulama seperti misalnya orang yang hasil sewa. Ya, hasil sewa dari kontrakan misalnya. Itu disebutkan oleh ulama, ya, kita mengontrakkan rumah. Ya. Atau mengontrakkan mobil, ya. Kontrak selama setahun, mobil, truk, ya, buat angkutan selama setahun, ya, misalnya, ya, atau rumah selama setahun, itu selama belum lewat satu tahun selesai kontrak, itu kepemilikan itu tidak permanen. Kenapa? Karena yang adil bisa saja itu mobil hancur, ya, masuk jurang, ya, jadi rusak sama sekali, ya, baru 2 hari dipakai, ya, baru 2 hari disewa, ya kan? Makanya jangan dulu artinya tidak wajib untuk dizakati dengan segera, walaupun kalau mau zakatin dengan boleh saja, tapi tidak wajib. Ini kan kita berbicara syarat wajib. Atau ya kan seperti itu, masa baru kira-kira adil apa tidak? Sewa truk misalnya, kontainer, dalam waktu setahun dia sewa karena orangnya gampangan, udah setahun. Ini saya sewa 100 juta. Baru dipakai sehari sudah nyemplung laut. Iya. Ya, adil tidak? Kalau sekiranya kita ngotot 100 juta untuk tetap kita. Iya kan? Ya tidak adil. Dia belum ngambil manfaat sama sekali. Jadi dia bukan beli mobil, dia sewa mobil. Sewa mobil itu apa? Jasa, ya. Bukan bendanya yang dia miliki, tapi jasanya. Ya. Sama juga kontrakan misalnya, tiba-tiba ambles, baru 3 hari dipakai sudah ambles. Atau apa namanya, rubuh, maka buat akad baru lagi. Buat akad baru lagi, itu namanya tidak permanen kepemilikannya. Misalnya juga dimisalkan oleh ulama dinul kitabah, itu orang-orang yang punya budak, budaknya itu pengen memerdekakan diri, buat akad sama tuannya, saya pengen merdeka tuan, saya pengen bayar diri saya, kira-kira diri saya ini dihargai berapa? Ya sudah, kalau kamu pengen merdeka, saya kasih tempo waktu setahun, kamu bayar 100 juta misalnya. Ya udah, 100 juta akad. 100 juta. Ya. Nah, ini dia terus berusaha cari duit 100 juta, cari duit 100 juta. Ya, cari duit 100 juta. Dalam pada itu, ya. Ya. Dalam pada itu harta yang ada, ya, dalam waktu setahun itu tidak wajib zakat, ya. Karena bisa jadi budak tersebut tidak sampai tuntas bayarnya, ya. Dia katakan, aku tidak bisa bayar, akhirnya baru 3 bulan sudah ngos-ngosan, ya, atau sudah 8 bulan 10 juta aja nggak sampai-sampai misalnya. Nah, ini tidak wajib. Ini namanya ghair mustaqir. Yang kelima, mudhil haul. Ya, harta tersebut wajib 1 tahun. Lewat 1 tahun, bukan wajib. bukan wajib satu tahun, lewat satu tahun. Ya, la zakata fi malin hatta yahulu alai hatta yahula alaihil haul. Ya, tidak wajib zakat di harta yang tidak lewat satu tahun. Ya. Bukan artinya tidak boleh disegerakan, boleh saja disegerakan. Ya. Kita punya harta sudah sampai nisab, kita segerakan sekarang boleh. Punya duit, dapat duit 100 juta, ayo saya mau bayar sekarang aja deh. 2,5% boleh, silakan. Ya. Ya, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Wajibnya nunggu setahun baru wajib. Ya, nanti akan kita bahas dalam permasalahan ta'jiruz zakah. Ya. Apa hukum menyegerakan membayar zakat? Ada pembahasan khusus. Baik. Ini tentunya selain daripada zakat pertanian. Kalau pertanian, walaupun yang penting panen, ya, walaupun belum satu tahun, yang penting panen sudah keluar deh. Demikian juga hewan ternak. Ya, ya, jadi ada hewan ternak, lebihnya itu tidak dihitung. Tidak dihitung pakai apa namanya? Lebihnya hewan ternak itu tidak dihitung pakai tahun. Jadi misalnya kita punya 39. Ya, kita punya 39 kambing. Ya. Kemudian pada ini Ramadan bulan sekarang, ya kan? Ramadan yang akan datang, ya. Ramadan yang akan datang beranak. Jadi tambah tambah banyak, lebih daripada 40. Nah, walaupun yang usianya baru sehari atau dua hari atau tiga hari atau empat hari atau sebulan, itu digabungkan dia, digabungkan dari yang pertama. Ya, walaupun sekian, mungkin misalnya sudah hampir berapa bulan baru 30, ya, dari awalnya. Dari bulan Ramadan itu 30 sampai tahun depan tiba-tiba menjelang akhir-akhir menjelang masuk satu tahun beranak sampai lebih 40. Nah, ada yang sisa 10 atau 15 yang itu kan masih baru sebulan dua bulan sebenarnya. Tapi itu dimasukkan ke dalam yang pertama. Jadi dia dihitung setahun. Ya, dihitung setahun. Ya, ini silakan ulama namanya natajus saimah. Ya. Bayi-bayi yang lahir, bayi-bayi hewan ternak yang lahir, anak-anak itu, ini juga tidak dihitung, tidak disyaratkan dia lengkap satu tahun. Orang punya 40 kambing, ada zakat, kemudian masing-masing, ya misalnya masing-masing punya 3 anak, ya 40, tahu-tahu punya 3 anak, ya kecuali satu. Jadi berapa kambingnya? Ya, 30 dikali berapa? 40 masing-masing beranak 3. Berapa berarti? 40 dikali 3 120. Ya kan? Maka kecuali 1 beranak 4. Berarti jadi 121. Ya. 121. Maka wajib nanti bayar 2 kambing. Padahal tadi kan cuma 40. Ya kan? Kalau 40 kan wajibnya cuma 1. Ah, tapi karena dia beranak, hasil anaknya ini walaupun belum genap sebagai pengecualian dari syariat itu digabungkan. Natajus saimah. Ya, walaupun mungkin baru berusia 2, 3 hari, 4 hari itu sudah ikut digabungkan dengan nisab yang sebelumnya. Jadi dia 121, kalau sudah lewat dari 120 itu dia bayar 2 kambing. Jadi kalau 120 baru ya, atau 119 itu baru 1 kambing. Iya. Ini sebagai pengecualian. Demikian juga untung dari perdagangan juga tidak. Misalnya kita dagang baju. Awalnya 1000 kodi, ya kan? Terus berkembang 1100, terus 2000, 3000. Ya. Nah, ini lihat aja yang terakhir. Ya, selama itu putaran hasil keuntungan dari harta yang didagangkan tersebut, maka dia tidak dilihat yang akhirnya. Ya, pokoknya kalau dia itu masih ada kaitannya sangkut paut dengan harta tersebut, baju tersebut, maka dilihat pokoknya yang terakhir seperti apa, ya. Walaupun dia jangan dilihat yang terakhir karena dia belum cukup nis haulnya, tapi lihat yang pertama dia sudah cukup nisabnya, haulnya, maka digabungkan. Yang tadinya 1000 ya, jadi misalnya 100.000 kodi, ya dibayarkan itu zakat perdagangannya. Ya, walaupun padahal yang 90.000 kodi yang terakhir itu baru 3 bulan usianya, tapi kan karena itu usaha dagang tersebut, maka dia digabungkan. Itu sebagai pengecualian juga. Baik, itu 5 syarat wajibnya. Ya. Nah, dari sini di apa hukum orang gila yang kaya? Kalau haji apa hukumnya? Ya tidak sah haji dari orang gila. Ya. Puasa tidak sah puasa dari orang gila. Ya. Salat apalagi? Ya. Tidak sah dari orang gila. Ya, orang tidak punya akal. Ya. Di sini tidak disebutkan syarat bayar zakat itu harus berakal. Ya. Juga tidak disebutkan syaratnya harus baligh, beda dengan ibadah yang lain. Biasanya harus baligh dan berakal. Ya, tidak cukup berakal tapi itu belum baligh. Tidak cukup juga baligh tapi tidak berakal, sudah baligh walaupun sudah jenggotan tapi tidak berakal, untuk sholat, untuk puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat tidak disebutkan. Artinya zakat itu bukan kewajiban fisik seorang hamba, tapi kewajiban harta. Mau dia gila, ya, mau 1/2 atau 1/4, enggak masalah. Ya, yang penting hartanya dia sudah cukup untuk ditunaikan, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Bayi juga baru lahir, ya, misalnya mendapat warisan, ya, baru umur 2 hari sudah dapat warisan 1,5 triliun, ya, itu juga wajib membayar zakat, ya, itu juga wajib membayar zakat karena syariat tidak melihat apakah orang ini berakal atau tidak, syariat melihat orang ini berkecukupan atau berkelebihan harta atau tidak. Kalau berkelebihan dan berkecukupan maka diwajibkan kepadanya harta. Karena umum dalil, ya, ini perkataan riwayat dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Umar, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Jabir, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ulama-ulama yang lain. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya zakat itu wajib bagi orang kaya walaupun dia gila, tidak berakal, walaupun dia masih bayi atau anak kecil. Ya. Baik, untuk permasalahan berikutnya insyaallah kita tunda pertemuan besok. Wabillahi taufik wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.